الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita tentang masih kisah Nabi SAW tertidur. Ya, ini tentang mengqadha salat yang terlewatkan. Hadis 1561 wa haddatsani Ahmad bin Sa'id bin Sakht Ad-Darimi qala haddatsana Ubaydullah ibn Ubayd ibn Abd al-Majid قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر وقام عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال يا نبي الله أصابتني جنابة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتيمم بالصعيد فصلى ثم عجلنا في رقب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا وبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتيه بين مزادتين وقلنا لها أين الماء قالت أيوة لا ماء لكم قلنا وكان بين أهلك وبين الماء وكم بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله قالت وما رسول الله ولم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا فأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان أيتام فأمر براويتها فأنيخت فمخر في العزلاوين العلياوين ثم بعث بروايتنا براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة فغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسبق بعيرا أو غير أننا لم نسقي بعيرا وهي تكاد تندرج من الماء يعني مزادتين ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لنا من كساد وتمر، وصر لها سرة فقال لها: اذهبي فأطعمي هذا عيالك. واعلمي أن لم نرزق من مالك. فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كما من أمره ذيت وذيت، وهدى الله ذاك السرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. Dengan sanadnya kepada Imran bin Husain, dia mengatakan, kami, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fa'adlatna laylatana, ay fa'adlatna laylatana, yakni kami melaksanakan perjalanan malam semuanya sampai akhir malam. Jadi perjalanannya semalam suntuk sampai akhir malam. Hatta idza kana fi wajhi subhi, sampai ketika sudah di hadapan subuh, yani hampir terbit fajar. Arrasna, yani kami turun, berhenti, istirahat. Faghalabatna a'yununa, mata-mata kami mengalahkan kami, yani tertidur semuanya. Hatta bazaghat asy-syams, sampai matahari terbit. Yani bazaghat asy-syams, yaitu awal tulu'iha, awal terbitnya matahari. Qala fa kana awwal man istayqadha minna Abu Bakr. Dia mengatakan orang yang pertama yang bangun dari kami adalah Abu Bakr. فكنا لا نوقظ رسول الله من منامه. Wahai kami tidak membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya. Idza nam hatta istayqiz. Apabila dia tidur sampai dia bangun. Imam Nawawi mengatakan, qala ulama, ulama mengatakan, kanu yamtani'una min iqadhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan untuk membangunkan Rasulullah. Lima kanu yatawaqqa'una min al-iha'i ilaihi fil manam. Disebabkan karena mereka mengira ada kemungkinan diturunkan wahyu kepadanya ketika atau di dalam tidur. Jadi mereka tidak membangunkan Nabi. Wa ma'a hadza fa kanat as-salatu qad fata waqtuha. Di samping itu, sholat telah berlalu waktunya. Falau nama ahadun nas al-yawm wa hadarat sholatun wa khifa fawtuha nabbahahu man hadarahu li'alla tafut sholatun. Kalau seandainya individu manusia tidur hari ini, lalu waktu sholat sudah datang, dikhawatirkan terlewatnya waktu sholat, maka adalah dia membangunkan orang yang hadir atau yang berada di samping orang yang tidur ini dalam membangunkannya, agar waktu sholat tidak kelewatan, agar sholat tidak tertinggal. Tapi kalau Nabi, sahabat tidak mau membangunkannya, tidak mau membangunkannya, karena perkiraan mereka kemungkinan ada wahyu yang sampai kepada Nabi ketika Nabi tidur. Adapun kita sebagai manusia biasa, maka dibangunkan. Walaupun orang yang sedang tidur tidak ada pentaklifannya. Ya. Sebelumnya kan sudah disebutkan bahwa innahu laisa fil nawmi tafriid. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan rufi'al aqla an thalath. Pencatatan amalan itu diangkat dari tiga orang, di antaranya an-na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka orang yang ada di samping orang yang tidur apabila masuk waktu, hendaklah dia membangunkan orang yang tidur ini. Untuk apa? Supaya tidak terlewatkan waktu sholat. Lalu sumasaykhadha Umar, lalu Umar bangun. Faqama 'inda Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berdiri di samping Rasulullah, samping Nabi, Nabiullah. Faja'ala yakbir, dia mulai bertakbir. Wa yarfa'u sawtahu bitakbir, dia angkat suaranya dengan takbir. Di mana itu? Di samping Rasulullah. Hatta istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah bangun. Jadi Umar, ini waktu sudah lewat nih. Mereka enggan untuk membangunkan Rasulullah, khawatir kalau ada wahyu turun. Maka Umar mengambil inisiatif untuk takbir dia. Dengan sendirinya kalau seandainya memang Nabi tidak dalam keadaan sedang diturunkan wahyu, ya, tentu Nabi akan terbangun. Falamma rafa'a ra'sahu wa ra'a asy-syamsa qad bazaghat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan dia telah melihat matahari yang telah terbit. Qala irtahilu, lalu Nabi mengatakan jalanlah. Fasara bina, lalu Nabi pun berjalan bersama kami atau membimbing kami. Jadi tidak langsung sholat dilakukan Nabi di situ, tapi beliau jalan dulu. Hatta idza bayadhat asy-syamsu nazala wa shalla bina al-ghada, sampai apabila matahari telah putih. Beliau turun dan beliau sholat mengimami kami sholat subuh. Maka di sini bisa kita lihat dari hadis sebelumnya, Nabi tidak sholat pada tempat dia tertidur, Apa sebabnya? Karena tempat itu dihadiri oleh syaitan. Dalam hadis ini boleh jadi bukan itu. Apa? Bahwa dia bangun di awal waktu, awal terbitnya matahari. Awal terbitnya matahari itu adalah waktu dilarang sholat. Dan sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwa syaitan itu dia mendekatkan kepalanya dekat matahari pada saat matahari terbit, pada saat matahari terbenam. Apabila orang-orang pengibadat matahari, maka dia melakukan sujud pada saat matahari terbit, matahari terbenam. Nabi mengatakan matahari itu terbit dan terbenam, ya, di antara tanduk syaitan. Sehingga ketika seorang sujud kepada matahari, dia sudah otomatis sujud di ke arah syaitan. Kita dilarang untuk mengerjakan itu agar tidak tersyabuh dengan pengibadat-pengibadat syaitan, pengibadat-pengibadat matahari. Maka sholat syuruq yang kita lakukan tidak pada saat persis terbitnya matahari. Kalau matahari terbit sekarang ini di jam saya ada 6, jam 6 lewat 20. Ya, jam 6 lewat 20. Ulama mengatakan ukuran untuk naiknya itu 25 menit. 25 menit, kalau seandainya diukur 1 menit itu adalah 5 derajat, berarti sudah 15 derajat naiknya. Ya. Bukan. 5 menit itu 1 derajat, berarti 3 derajat naiknya. Ya. Sehingga matahari ketika dia sudah putih baru Nabi turun. Sudah kuat pencahayaannya. Fa'tazala rajulun min al-qaum. Ada seorang yang menjauh. Lam yusalli ma'ana. Yang dia tidak solat bersama kami. Sarfa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan ma man'aka an tusalli ma'ana. Ketika Nabi sudah selesai salat, lalu beliau mengatakan kepada orang itu, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk salat bersama kami? Qala ya Nabi Allah asabatni janabatu. Ya Rasulullah, aku junub. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tayammama bis-sa'id fa shalla. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya sehingga dia bertayamum dengan tanah as-sa'i, yaitu permukaan tanah yang paling atas. Fasalla, lalu dia salat. Fihi jawazu tayamum lil-junub. Dalam hadis ini terdapat sebuah faedah bolehnya bertayamum bagi orang yang junub. Dan ini ada hadis Ammar bin Yasir bersama Umar bin Khattab di mana Nabi SAW mengutus mereka berdua dalam sebuah tugas. Lalu keduanya junub. Ammar bin Yasir, ya, karena tidak dapatkan air, air diganti oleh tanah. Lalu dia berguling-guling di atas tanah seperti binatang berguling-guling. Karena dia pikir harus merata kena. Adapun Umar, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka dia tidak lakukan apa-apa. Lalu Nabi SAW menyampaikan ketika mereka berdua telah menceritakan kepada Nabi kembali ke Madinah, dan mengatakan innama yakfika hakadha, hanya saya cukup bagimu seperti ini. Fadarab biyadihi biyadaihi al-ard, lalu dia pukulkan tangannya ke lantai. Fanafakha fihima, dia meniup. Famasaha bihima wajahuhu wa kaffaihi, dia sapu wajahnya dan kedua kaf tangannya. Atau mungkin dinamakan kaf itu juga telapak tangan, ya, ini yang maksud dalam kaf berbahasa Arab. Ya. Semoga kalau kita bahasa Indonesianya telapak tangan, punggung tangan. Berarti kafun itu adalah tangan, ya, ini yang dikerahkan. Hadis Ammar bin Yasir dan hadis Umar menegaskan ini, bahwa orang junub, ya, orang junub boleh bertayamum apabila tidak ada air. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan in kuntum marḍa aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghā'iṭi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika seandainya engkau sakit, tidak mampu memakai air, atau dalam perjalanan susah mendapatkan air, coba bayangkan perjalanan di padang pasir. Perjalanan di Indonesia ini, jalan itu mengiringi sungai. Auja'adum minkum minal wa'iti, seorang di antara datang dari WC, itu adalah hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, maknanya berhubungan badan, yakni junub, hadas besar. Falam tajidu ma, kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik, dengan tanah yang baik. Idza ajaza 'anil ma'a, boleh bertayamum orang junub apabila tidak mampu mendapatkan air. Wa huwa madhhabuna wa madhhab jumhur qad sabaqa bayanu fi babihi, ini adalah madhabnya kita Syafi'i dan madhab jumhur ulama, dan telah berlalu keterangan di babnya. Kita lanjutkan. Tsumma ajjalani fi rakbin baina yadayhi نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. Lalu Nabi mempercepatku, menyuruhku untuk cepat pada rakbin bainadi, pada grup atau kelompok yang berangkat, kelompok yang di hadapannya. نطلب الماء, kami mencari air. Qad atishna 'atshan shadidan, sungguh kami sudah haus yang sangatan. Fa bainama nahnu nasiru, ketika kami sedang berjalan. idza nahnu min ra'atin sadilatin rijlaiha baina mazadataini. Tahu-taunya kami dengan seorang perempuan yang mana dia mengulurkan kedua kakinya di hadapan tangki air, persediaan air yang tidak terlalu besar. Dia lebih besar dari qirbah. Qirbah itu kantong air. Biasanya dibuat qirbah itu dari kulit, ya, seperti kulit kambing, ya, dibelah bagus kemudian dijahit lagi sehingga dijadikan sebagai kantong. Mazadah itu adalah penampung air atau penyimpan air yang lebih besar dari qirbah tadi. Wa mazadatani, dua kantong air yang besar itu adalah hamlul ba'ir, yang dibawa oleh unta. Ya. Jadi dia duduk di antara keduanya. Kenapa dinamakan dengan mazadah? Sumiyat mazadatan li'annahu yuzadu fiha min jildin akhar min ghairiha. Dinamakan mazadah karena untuk membuatnya ditambah lagi kulit yang lain selain dari kulit aslinya. Kalau kerbah, kulit aslinya enggak tambah dengan yang lain. Supaya lebih besar, ditambahlah kulit luar. Faqulna laha, lalu kami mengatakan kepadanya, aynal ma, di mana air? Qalat ayuha, ayha, la ma'alakum. Artinya jauh-jauh, ya. Maknanya al-bu'd 'anil matlub wa ya's minhu, yani tidak mungkin tidak ada air bagi kalian. Anda tidak ada air bagi kalian. Alaysa lakum ma'un hadir wala qarib, yani tidak ada bagi kalian air baik dekat atau jauh, atau jauh atau dekat, atau sekarang hadir atau qarib atau dekat. Lalu qulna fakam baina ahlika wa baina al-ma, berapa jarak antara keluargamu dan jarak dengan air? Qala masiratu yawmin wa laylah, seukuran perjalanan satu hari satu malam. Pat mengambil air. Qala intaliqi ila rasulillah, lalu kami mengatakan, ayo berangkat ke Rasulullah, kita ketemu dengan Rasulullah. Ya, intalaqi, pergilah ke Rasulullah. Qala, wa ma Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Falam numallikha min amri syai'an hatta intalaqna biha, ini kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam urusan sampai kami pergi ke Nabi bersama dia, dibawa ke Nabi. Fastaqbalna biha Rasulullah, kami berjumpa dengan Rasulullah bersamanya. Fasa'alaha Nabi bertanya kepadanya. Fa akhbaratuhu mithlal ladzi akhbaratna. Beliau beritahukan kepada Nabi seperti yang diberitahukan kepada kami. Wa akhbaratuhu annahu mutimah. Dia beritahukan bahwasanya dia memiliki anak yatim. La subyani aitam. Dia memiliki anak-anak, anak yatim. Fa amara bi rawiyatiha. Fa unikhat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberinya minum. Famakha fil azlayaini ulyawaini. Maka dia yadimakha ay razaqal ma'u bil fam. Lalu diberi minum. Ya. Di apa namanya? Dituangkan air lah. Bagian dari atas dari tempat kantong air tadi. Summa ba'atha bi rawiyatiha fasharibna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan orang yang mengirimkan tempat air. Fasharibna, maka kami minum. Wanahnu arba'una yawman itash. Wanahnu arba'una rajulan itash. Kami sebanyak 40 orang yang haus. Jadi Nabi minta airnya dituangkanlah ke mangkuk. Setelah itu sahabat 40 orang minum. Hatta rawina, sampai kami puas. Wa malana kulla qirbatin ma'ana wa idawatin. Kami pun mengisi setiap kantong-kantong air dan ember. Wa ghassalna sahibana, yakni teman kita yang junub telah kami mandikan juga dengan air itu. Ghaira anna lam nasqi ba'iran, yakni hanya saja kami tidak memberi minum ba'ir. Yani maksudnya ghassalna sahibana, kami telah berikan air kepada teman ini sehingga dia bisa mandi. Di sini dalil, fihi dalil ala anna al-mutayammim mutayammim 'an al-janabah idza amkana istimalu al-ma' ightasala. Orang yang bertayamum dari junubnya apabila dia mendapatkan air hendaklah dia mandi. Awalnya dia junub, dia ingin sholat, maka dia bertayamum. Ya. Kemudian kalau setelah itu dia mendapatkan air memungkinkan untuk mandi, maka harus dia mandi. Wahya takadu tandariju minal ma, yakni muzadataini. takadu tandarij min al-ma, ya tanshaqqu. Dia merasa ini merasa dirugikan. Summa qala hatu ma kana 'indakum. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, bawa ke sini apa yang kalian miliki. Fajama'na lana min kisarin wa tamrin. Kami kumpulkan dari seluruh makanan dan korma. Wasarra laha surratan, lalu dibungkuskan baginya satu kantong. Faqala laha, lalu Nabi mengatakan, idhabi fa'at'imi ma hadha 'iyalaki wa'lami anna lam narza' min ma'iki. Lalu Nabi mengatakan, pergilah engkau, berilah makan keluargamu. Ketahuilah sesungguhnya kami lam narza' min ma'iki, ay lam nanqus min ma'iki syai'ah. Yani kami tidak pernah tidak mengurangi airmu sama sekali. Ini mukjizat Nabi. Ya. Bahasanya pernah juga Nabi SAW kurang air, Nabi masukkan tangannya ke dalam, keluarlah air itu dari celah-celah jari jemarinya. Falamma atat ahlaha, ketika dia mendatangi keluarganya, dia mengatakan, laqad laqitu, aku telah berjumpa ashar al-bashar, manusia paling mahir dalam sihir. Ya. Au innahu lanabiyyun kama za'am. Atau dia adalah seorang nabi sebagaimana didakwakan oleh orang-orang itu. Atau kama zu'im, kama za'am. Kana min amrihi dhaita wa dhait. Yani perkara dia itu begini dan begitu. Kaita wa kait. Begini dan begitu. Fahadallahu dhaka as-sirma bitilkal mar'ah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah sekian rumah, ya, melalui perantara perempuan tersebut. Fa'aslaman wa'aslamu. Si wanita masuk Islam dan orang-orang di kampungnya atau keluarganya masuk Islam semua. Dalam hal ini kita melihat ada sebuah yang banyak pelajaran bisa kita ambil, di antaranya adalah berbuat baik. Orang yang telah berbuat baik kepada kita, walaupun dia bukan Muslim, maka hendaklah kita balas kebaikannya. Coba kita lihat, Nabi SAW memberinya makanan. Sementara Nabi katakan, kami tidak mengurangi airmu sama sekali. Jadi air dia itu hanya syaratnya aja. Tampung, taunya airnya tidak kurang, semuanya bisa kenyang. Ya, itu adalah mukjizat dari Nabi SAW. Akan tetapi Nabi mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang berbuat baik. Al-Karim, orang yang mulia, adalah orang yang bisa menghargai orang berbuat baik. Lawannya laim. Apa kata laim itu, ya, bahasa Indonesia-nya? Laim itu mungkin istilah kita. Istilah kita adalah orang yang pengennya dia dapat tapi dia tidak pernah ya, menghargai orang. Kalau ada orang memberi dia kata selalu sedikit, skeptik lagi ini. Ya, tidak bisa mensyukuri. Coba kita lihat makna lain. Laim khilaful karim. Laim itu dekat dengan bakhil. Pilih jeke. Apa istilah orang? Kata orang ada lagi yang mengatakan cepat-cepat. Pokoknya dia yang diuntungkan. Ya, kali apa kalkulatornya hanya tambah dan kali. Enggak pernah kurang dan bagi. Pokoknya ditambah dia untuk orang enggak muanya. Nah. Itulah orang yang laim. Karim tidak. Karim ini orang mulia. Dia tahu hak orang yang berbuat baik kepadanya. Dia hargai orang, dia berterima kasih kepada orang. Itu adalah laim. Itu adalah karim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Walaupun kepada orang yang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a lakum ma'rufan fakafiruhu." Siapa membuat kebaikan padamu, maka balaslah. Apapun. Ya. Dan ini perlu dibudayakan. Karena memang itu ajaran agama kita. Wallahu ta'ala alam, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah tadi berhubungan dengan bab, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat setelah terbitnya matahari. Ya. Dan di sini juga bisa diambil dalil bahwasanya dianjurkan untuk menyegerakan untuk pelaksanaan. Boleh diulur. Ya, boleh diulur karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segera mengerjakannya pada saat itu. Kalau kita ambil dari Nabi mengulurkannya disebabkan oleh kondisi waktu. Karena ketika bangun adalah pada saat matahari baru terbit, maka diundur sedikit sampai dia naik, kurang lebih adalah seperempat jam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mengenai mengqadha salat selain dari tidur, ada yang dilihat sekelompok orang berjamaah setelah salat asar. Ketika ditanya, dia mengqadha salatnya. Kita katakan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat tentang mengqadha salat selain dari tidur dan lupa. Ya. Mungkin waktu dia muda-muda dulu sengaja meninggalkan salat. Menurut Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, itu tidak perlu diqadha. Nabi cukup bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun ini oleh Imam Nawawi, dia memandang tidak tetap mengkodoknya. Tapi dasar untuk tidak mengkodoknya, karena ketentuan sholat itu adalah waktu. Syarat sah sholat adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Mengkodok setelah asar, ini waktu-waktu apa? Setelah sholat asar adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Kita lihat juga sebagian dari jemaah haji, mereka mengqadha sholatnya setelah asar dan setelah subuh. Ya, niatnya mengqadha karena sudah ketinggalan, sering meninggalkan sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat sama nilainya 100 ribu. Ya. Maka hal yang seperti ini tidak pernah ya, ada dicontohkan. Maka saya melihat wallahu alam, perbuatan yang seperti ini yang saya pahami adalah tidak disyariatkan. Kita mungkin sedikit perlu menanyakan ke dia dulu, ini apa sholatnya. Kalau dia mengerjakan sholat sunnah tentu sudah dilarang, karena Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Ya. Kalau seandainya mengqadha sholatnya, kalau seandainya mengqadha sholat itu adalah boleh, ya, boleh meninggalkan sholat dengan sengaja. Sibuk mana begini kau aja, kan? Besok salah sholat. Ya, orang akan mentahawi, dia akan mengenteng-enteng sholat ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian ada pun waktu lupa dan tertidur, waktu jadi ketika dia bangun, dia sholat, itulah waktu dia. Waktu untuk dia itu. Ya. Dan tidak ada kafarat baginya. Wallahu ta'ala alam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.